Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, qala al-Khalil sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa 'abuduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Kemudian beliau berkata, berkata al-Khalil, ini gelar Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini ucapan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ucapan beliau. Ini pembahasan tersendiri dan ilmu tersendiri dalam membaca Al-Quran. Banyak ucapan-ucapan, perbuatan dan kondisi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diungkap dalam Al-Quran. Dan itu merupakan ilmu tersendiri. Dalam keberadaan beliau sebagai apa? Imamul Hunafa, imamnya ahli hanif, ahli tauhid. Imamnya para nabi dan rasul. Lihat ucapan ini. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa. Fabtaghu perintah. Harapkanlah 'indallah, di sisi Allah. Ar-rizq, rezeki itu. Kemudian menyusul perintah kedua, wa'budu, beribadahlah engkau kepadanya. Washkurulah, bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Diakhiri dengan mengingatkan apa? Mengingatkan perkara yang merupakan kunci kekuatan dalam mencari rezeki, dalam beribadah dan dalam bersyukur. Yaitu apa? Ilaihi turja'un. Hanya kepada engkau, hanya kepadanya kalian pasti akan kembali hari akhirat. Kata beliau, lihat, menjelaskan. Jadi hamba tidak boleh tidak. Dia perguru rezeki. Hamba perlu terhadap rezeki. Maka jika dia mengharapkan, meminta rezekinya dari Allah, dia jadi hambanya Allah. Sebab dia akan fakir kepada Allah. Tetapi kalau dia minta, dia harapkan kepada makhluk, dia akan menjadi hambanya makhluk. Dia akan fakir kepada makhluk itu. Dari sini beliau masuk ke dalam pembahasan yang sangat penting. Karena itu kata beliau, mas'alatul makhluk, meminta hati, mengharap, meminta kepada makhluk, muharramatun fil asal, diharamkan asalnya. Tidaklah dibolehkan lid darurah, kecuali karena darurat. Telah datang pelarangan dalam hadith-hadith yang sangat banyak, dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan dan masanid, musnad-musnad, seperti firman, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalul mas'alatu bi hadikum hatta ya'ti yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Terus menerus al mas'alah, meminta, ada pada salah seorang dari kalian minta terus sampai dia datang pada hari kiamat dalam keadaan pada wajahnya tidak ada seonggok daging pun. Ini akibat dari meminta ini. Minta berarti apa? Harapannya kepada makhluk. Minta kepada makhluk. Minta kepada makhluk harapannya. Ini menyebabkan wajah kita tidak mempunyai daging lagi. وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِي جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشَ أَوْ خُمُوشَ أَوْ خُدُوشَ فِي وَجْهِ. Siapa yang meminta manusia sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupi dia? Ada yang mencukupinya, tapi dia tetap minta. Ini penyakit mengharap. Hatinya tergantung sudah kepada apa yang ada pada manusia. Maka perbuatannya dia meminta ini, permintaan dia ini akan datang pada hari kiamat pada wajahnya sebagai apa? Khudusya atau khumusya atau kudusya, sesuatu yang mencabik-cabik mukanya, merobek-robek mukanya. Ini manusia yang permintaannya kepada makhluk. Nabi menegaskan, la tahillul mas'alatu illa lidi ghurmin mufdi' au damin muji' au faqrin mudqi'. Tidak dihalalkan meminta kecuali kepada mereka yang memiliki ghurm, hutang, tanggungan yang mufdi', yang betul-betul besar dan sangat memberatkan. Anggap misalnya dia terkena had, hukuman. Dalam hukuman itu dia harus membayar denda 1 miliar. Harus membayar denda 1 miliar. Misalnya dia tidak punya apa-apa, boleh meminta. Atau damin muji, darah yang betul-betul berat, menyakitkan. Dia membunuh. Hukuman membunuh, harus dibunuh. Boleh juga anda dibunuh kalau dimaafkan, tetapi bayar dia. Diminta ratusan atau miliar, berat, boleh meminta. Atau faqrin mudqi, kefakiran, kemiskinan yang betul-betul menyempitkan dia. Di sini boleh meminta. Dan makna ini dalam dalam kata beliau, ada dalam hadis yang sahih. Demikian pula dalam hadis yang lain, la ya'khudha ahadukum hablahu fayadhhaba fayahtatiba khairul lahu min ayyas'al an-nas a'tauhu aw mana'u. Betul-betul salah seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian berangkat pergi mencari kayu bakar, dia kumpul, ini lebih baik bagi dia daripada meminta-minta kepada manusia apakah manusia beri atau manusia tidak beri. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu sa'il wala musyrif fakhudhu wa ma la fala tutbi' nafsak. Ini lebih merinci lagi, perhatikan rincian ini. Kata Nabi, apapun yang datang kepada engkau, apapun yang datang kepada engkau dari harta ini, wa anta ghairu sa'il, dalam keadaan engkau tidak sa'il, bukan sebagai peminta, wala musyrif, dan bukan musyrif. Musyrif kondisi hati mengharap kepada seseorang karena kuatnya harapan orang ini sampai dibesarkan. Itu musyrif. Fakhudhu, maka ambil harta itu. Dua syaratnya. Kalau tidak, maka jangan kamu susahkan dirimu. Kata beliau, Nabi membenci mengambilnya disertai dengan permintaan lisan dan istishrafil qalb, rendahnya hati dalam menghormati yang dimintai itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda memberi petunjuk untuk selamat dari hal ini dengan 3 ilmu besar. man yastaghni yughnihillah wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabr. Siapapun yang yastaghni, berusaha untuk cukup. Ini upaya dia. Apa yang ada dia cukup. Berusaha cukup. Cukup. Cukup. Hidupnya dia istighna, berusaha untuk cukup. Cukup. Alhamdulillah cukup. Cukup. Cukup. Berarti dia berusaha untuk apa? Lepas dari apa? Sebab kapan terjadi kecukupan? Ketika tamaknya kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sirna. Dia berusaha lepas dari itu, berusaha lepas dari itu. Merasa cukup dari apa yang datang dari Allah. Yughnihillah, pasti Allah beri kecukupan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amal, amalan. Wa may yasta'fif, masih berhubungan, tapi dalam ungkapan lain yang lebih dalam lagi. Siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, iffahnya, kedudukannya, maka yu'iffahullah, Allah akan muliakan dia. Semakin hormati dia, semakin jaga kehormatannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan. Masih berhubungan dengan itu, tapi dalam lafaz yang lainnya. Wa may yatasabbar, siapa yang terus berusaha sabar, yusabbirhullah, Allah akan jadikan orang yang sabar. Kemudian ditutup dengan memberi keutamaan kesabaran yang tiada tandingannya. Wa ma utiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian kepada hamba yang lebih baik dan lebih luas yang mengalahkan kesabaran. Tidak ada. Karena itu siapa yang diberi kesabaran, sungguh telah diberi kebaikan seutuhnya. Sungguh telah diberi kebaikan yang terluas. Sabar ikhwah. Sabarkan diri dalam penghambaan kepada Allah, harapan kepada Allah. Ingat hakikat penghambaan, penghambaan hati. Beliau ungkap sampai dalam meminta. Kenapa? Sebab kalau meminta ini, asal meminta ini dibolehkan, maka apa? Akan melahirkan penghambaan-penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam lagi, Nabi mewasiatkan sahabat-sahabatnya yang khusus. Jadi ada ilmu-ilmu Nabi yang Nabi beri hanya kepada orang-orang yang mampu memikul ilmu itu. Nabi beri, ini diantaranya ilmu ini. Wasiat khusus kepada beberapa sahabat, jangan meminta kepada manusia apapun. Ini lebih dahsyat lagi nih. Jangan meminta kepada manusia apapun. Dalam musnad, hanya ini sanadnya lemah, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, tongkat beliau atau cambuk beliau jatuh dari tangannya. Maka beliau tidak mengatakan ambilkan untuk saya. Mentang-mentang dia Amirul Mukminin, ambilkan untuk saya. Beliau tidak mengatakan. Beliau mengatakan, inna khalili, sungguh kekasihku Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, amarani, memerintah saya, alla as'alan nasa syai'a, untuk tidak meminta kepada manusia sedikit pun juga. Dalam Sahih Muslim dan lainnya dari Auf bin Malik, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaiat beliau fi ta'ifah, dalam kelompok manusia, tidak semuanya, dalam kelompok manusia dibaiat beliau. Kemudian wa asarra ilaihim kalimatan khafiyah, dan Nabi sirkan kalimat tersembunyi. Untuk sebagian orang ini. Itu apa? Ini baiat tersendiri ini. Alla tas'alun nasa syai'a. Jangan kalian meminta kepada manusia apapun. Sehingga jadilah apa? Lihat wujudnya. Sebahagian dari mereka ini jatuh tongkat atau cambuk mereka dari tangan mereka. Mereka tidak mau mengatakan ambilkan saya. Sebab itu makna meminta. Sampai seperti itu. Kata beliau, nas-nas yang menunjukkan terhadap perkara ini, meminta. Ini jelas ya. Kemudian kata beliau, nas-nas yang menunjukkan justru perintah meminta, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan larangan meminta kepada makhluk, ini banyak datang dalam kondisi yang lainnya. Contoh lain, boleh sebutkan ayat bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab, jika kamu telah selesai fansab, maka bangkit untuk usaha selanjutnya, wa ila rabbika farghab, perhatikan, dan hanya kepada Rabb engkau farghab, mengharap. Ini langsung diungkap dari kata raghbah, sebab di situ hakikat permintaan. Raghbah, di situ hakikat permintaan. Iya. Di situ hakikat permintaan. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabb engkau farghab, mengharap, mengharap dan meminta. Dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdullah bin Abbas, padahal ini anak-anak masih kecil. Abdullah bin Abbas, Nabi meninggal umurnya baru 10-11 tahun. Ini Nabi sudah meninggal. Umurnya masih seperti itu. Dan ini wasiat Abdullah Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika Nabi masih hidup. Kata Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu minta, minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah. Coba lihat pengajaran ini. Nabi ajarkan kepada siapa? Anak kecil. Ini akidah. Kenapa? Sebab meminta. Meminta ini. Ini bisa menjadi akar terjadinya penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi kekuatan ubudiyah yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang beliau ungkap tadi, perkataan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, "Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa," maka harapkanlah di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki. Tadi sebelum kita lanjut, mas'alatul makhluk, meminta kepada makhluk. Ini kita urai, tidak urai secara menyeluruh. Jangan dipahami dengan pembahasan tadi. Kemudian tidak boleh meminta untuk sumbangan masjid. Lain ya. Bedakan talab, permintaan yang disertai dengan harapan, ketergantungan hati, dengan bedakan permintaan perintah. Bedakan permintaan untuk kepentingan dia, harapan dia, dengan permintaan untuk maslahah orang yang dimintai. Kalau saya datang kepada orang kaya, antum punya uang, punya ini, kenapa tidak bangun masjid itu? Kenapa tidak bantu pesantren itu? Ini permintaan supaya dia mendapatkan manfaat melalui hartanya. Ini tidak masuk di situ. Cermati ini. Kalau mau lihat uraian pembahasan ini lebih luas, lihat Qa'idatun fit tawassul, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di awal-awal pembahasan, di pertengahan pembahasan, di situ diurai permasalahan meminta kepada makhluk secara meluas. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Nabi sendiri alaihi salatu wasallam meminta. Lihat permintaannya Nabi. Nabi minta kita supaya memintakan kepada Allah, supaya apa? Ayat doa habis azan. Kita minta supaya Nabi Muhammad ya Allah beri kepada beliau al-wasilah. Siapa yang memintakan untuk Nabi maka akan mendapatkan keutamaan ini, keutamaan ini. Ini permintaan. Bahkan ini permintaan untuk Nabi. Ayo. Untuk keperluan Nabi. Kepentingan Nabi tidak? Kepentingan lagi. Supaya Nabi mendapatkan kemuliaan itu. Nabi minta kepada umatnya. Mintakan itu. Untuk saya. Untuk kepentingan lagi. Kedudukan Nabi. Masalahnya permintaan ini, maslahahnya lebih besar untuk kita. Kita justru yang perlu itu sebagai wujud kecintaan kepada Nabi. Satu, permintaan kepada Nabi berakibat kepada kita. Kita mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali bersalawat kepada Nabi dibalas 10 kali. Kita yang perlu. Maslahahnya untuk kita. Jadi bedakan jenis permintaan seperti ini ya. Ini harus betul-betul dibedakan. Al-ikhwah rahimakumullah. Lihat perkataan Al-Khalil, "Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa," maka harapkanlah di sisi Allah rezeki itu. Beliau tidak mengatakan "Fabtaghur rizqa 'indallahi," harapkanlah rezeki di sisi Allah. Perhatikan, Ad-dharf indallah, di sisi Allah dikedepankan. Untuk apa? Ini kaidah. Lil ikhtisas wal hasr, untuk mengkhususkan dan membatasi. Seolah-olah maknanya, jangan kalian pernah mengharapkan rezeki kecuali hanya di sisi Allah. Ingin ditekankan. Was'alullaha min fadlih. Allah telah bermim. Was'alullaha, mintalah hanya kepada Allah min fadlih, dari keutamaannya. Minta kepada Allah dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki ini. Ini saya ingin memberi isyarat. Harapan rezeki hanya diharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi harus tahu rahasianya. Yang diharapkan dari rezeki, rezeki, harta benda dan semisalnya. Kita harapkan hanya kepada Allah. Yang kita inginkan adalah keutamaan dari harta itu. Kalau kita paham rahasia ini, iya, kita akan selamat dari penghambaan kepada harta. Dan betul-betul hanya memperhambakan diri dari Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sebagai pengusaha yang paling sukses. Bisa. Kita jadi pengusaha yang paling sukses dengan harta yang paling banyak. Nomor satu di dunia. Di dunia, bisa. Iya. Bisa. Tidak haram itu. Iya. Yang penting tahu. Apa yang dicari? Satu, harapkan hanya kepada Allah. Itu harapannya. Yang kedua, apa yang dicari? Keutamaan di balik harta. Keutamaannya, bukan hartanya. Keutamaannya. Siapa yang betul-betul mutqin dalam fikiran ini, dalam usahanya, maka dia akan betul-betul menjadi pengusaha muslim yang akan mengikuti jejaknya Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, sahabat-sahabat kaya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Manusia-manusia besar dalam usahanya, tetapi mereka menjadi penggenggam dunia, bukan menjadi hambanya. Sebab mereka tahu yang mereka kejar apa? Keutamaan. Sama dengan kondisi Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Ayyub mandi, tiba-tiba jatuh apa? Belalang emas. Jatuh belalang emas. Segera beliau tangkap. Padahal beliau telah diberi oleh harta emas yang sangat luar biasa banyaknya. Harta yang sangat luar biasa banyaknya. Allah tegur. Apakah kamu tidak merasa cukup? Tidak cukupkah engkau dengan apa yang saya telah beri kepadamu? Kalimat tidak cukup. Ini istighna tadi. Ghina itu. Tidak cukupkah? Tegurannya Allah tidak cukupkah? Apa jawaban Nabi Ayyub? Ya Allah, saya tidak pernah merasa cukup terhadap keutamaan-Mu. Kalau terhadap keutamaan Allah, jangan pernah merasa cukup. Dan keutamaan itu hanya ada pada Allah, bukan pada harta. Itu yang dikejar. Sehingga hakikatnya apa? Dalam usaha dia, bagaimanapun luasnya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun rumitnya, tetap apa? Yang diharapkan hanya apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pedagang yang dengan perdagangannya mewujudkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan memahami ubudiyah, orang bisa menempuh langkah-langkah itu. Kalau tidak, sudah tipuan-tipuan syaitan dalam usaha-usaha kita. Al-ikhwah rahimahumullah. Manusia, kata beliau, tidak boleh tidak pasti memerlukan, berhajat terhadap rezeki dan semisalnya, dan berhajat terangkat dari, selamat dari apa yang membahayakannya. Dan kedua perkara ini, perhatikan dua perkara ini, apa dua perkara tadi? Menginginkan yang kita perlukan dan selamat dari apa yang membahayakan kita. Nafa, husulun nafa dan daf'ul madar. Dua perkara ini disyariatkan doa dan permintaannya hanya kepada Allah. Sehingga jangan hamba meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah, dari Allah. Jangan hamba mengeluh terhadap darar supaya selamat dari bahaya kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana perkataan Nabi Yaqub Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tidaklah saya keluhkan penderitaanku, kesedihanku kecuali hanya kepada Allah. Hebatnya ini penderitaan. Ini ungkapan terungkap setelah berapa lama ini penderitaan? Hah? Ini terungkap? Waktu hilangnya Nabi Yusuf belum terungkap ini, awal hilangnya. Setelah kapan ini? Setelah anak pertama juga. Yang jelas setelah proses anak, setelah proses Benjamin juga, saudara Nabi Yusuf diambil juga, hilang juga. Itu kapan? Nabi Yusuf sudah jadi menteri. Jadi orang, jadi wazir. Jadi orang dekat raja. Dan umur Nabi Yusuf ketika itu sudah berapa? Ada yang mengatakan 40 tahun. Lebih. Sudah puluhan tahun menderita kehilangan anak yang sangat dicintai. Selama itu terus harapannya selamat dari penderitaan ini, dari kesedihan ini hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kepada makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala beliau kembangkan lebih jauh. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Quran al-hajral jamil was-safhal jamil was-sabral jamil. Tiga istilah, semuanya jamil, disifati dengan kata jamil, indah. Al-hajral jamil, al-hajr meninggalkan sesuatu, al-jamil yang sangat indah. Kata beliau maknanya meninggalkan tanpa mengganggu, tanpa menyakiti. Was-safhal jamil, memaafkan tanpa mencelah. Was-sabral jamil, ini menjadi titik pembahasan. Sabrun bighairi syakwan ilal makhluk. Kesabaran tanpa keluhan kepada makhluk. Sampai beliau ungkap. Karena itu, ketika Imam Ahmad sakit, maka dibacakan kepada beliau saat kondisi sakit, sakit yang dengannya beliau akan meninggal. Kata apa yang dibacakan kepada beliau? Bahwa tawus membenci. Kalimat membenci untuk as-salaf itu mengharamkan. Aninal marid. Tawus mengatakan itu adalah syakwa, keluhan. Syakwa. Apa anin? Saat sakit. Aduh. Tolong. Kasihani. Kalimat seperti itu. Sakit yang mengeluarkan kalimat yang di dalamnya terkandung supaya diperhatikan, ditolong. Aduh. Ini anin. Tawus membenci hal ini dan mengatakannya sebagai syakwa. Ketika dibacakan kepada Imam Ahmad asar ini, maka beliau saat itu maka sejak itu sampai beliau meninggal tidak pernah lagi melakukan anin ini. Harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syakwa, keluhan. Adapun syakwa kepada Al-Khaliq, keluhan kepada pencipta, ini tidak menafikan kesabaran yang indah. Karena Nabi Yaqub mengatakan sabrun jamil. Beliau bersabar menghadapi penderitaan ini dengan sabrun jamil, kesabaran yang terindah. Tapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tidaklah saya keluhkan. Berarti tetap beliau ada syakwa, ada keluhan, tetapi hanya kepada Allah. Jadi adanya keluhan dalam menghadapi penderitaan tidak menunjukkan belumlah merupakan pertentangan dengan kesabaran yang indah. Yang penting keluhan itu hanya kepada Allah. Tapi kapan kepada makhluk, maka dia mencacati kesabaran. Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, sering ketika membaca dalam al-fajr, di waktu subuh dia baca surah Yunus, surah Yusuf, surah An-Nahl. Ketika beliau melewati ayat ini dalam membacanya, beliau menangis sampai tangisnya terdengar di akhir-akhir saf. Ini pendalaman dalam memahami bahwa apa? Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam bentuk syakwa, keluhan pun tidak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Kemudian di antara doa Nabi Musa, hanya doa ini sanadnya tidak jelas. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtakah. Ini asyahid. Dan hanya kepada Engkau ya Allah al-mushtakah tempat kami mengeluh. Maknanya benar. Dan doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika penduduk Taif, memperlakukan perlakuan yang buruk kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hanya doa ini pun sanadnya lemah. Titik pendalilan dalam doa ini, Allahumma ilaika ashku di'fa quwwati. Lihat awalnya, ya Allah, hanya kepada Engkau saya keluhkan syakwa, ashku, melakukan syakwa, keluhan. Hanya kepada Engkau saya keluhkan kelemahan kekuatanku dan seterusnya. Hadisnya lemah, tetapi bentuk syakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar. Baik. Lihat kalimat selanjutnya. Ini semacam kesimpulan dari apa yang telah lewat. Kullama qawiya tama'ul 'abdi fi fadlillahi wa rahmatihi wa raja'ihi liqada'i hajatihi wa daf'i daruratihi qawiyat 'ubudiyyatuhu lah wa hurriyyatuhu mimma siwa. Dan seterusnya. Setiap tamaknya hamba, tamak keinginan kuat terhadap sesuatu, setiap tamak hamba semakin kuat dalam mengharapkan keutamaan Allah, dalam mengharapkan rahmat Allah, dalam mengharapkan tertunaikannya hajatnya, dan dalam mengharapkan terbebasnya dia dari daruratnya, dari hal-hal yang membahayakannya, maka pasti akan semakin kuat penghambaannya kepada Allah dan semakin merdeka dari siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kapan tamak keinginan kuat hamba kepada makhluk ada, maka ini mengharuskan penghambaan kepadanya. Semakin kuat, semakin hebat penghambaannya. Karena itulah ya'suhu minhu, berputus asanya hamba dari makhluk ini akan melahirkan ghina qalbihi anhu, kecukupan hatinya dari makhluk. Sebagaimana dikatakan, ini kalimat luar biasa, ini kalimat ini, istighni amman syi'ta takun nadhira wa afdil amman syi'ta takun amira wa ihtaj ila man syi'ta takun asira. Istighni, merasa cukuplah, merasa cukup, tidak perlu, cukup dari siapapun yang kamu kehendaki, maka pasti kamu akan menjadi nadhira, sama dengan dia, seimbang dengan dia. Sebab kamu tidak ikatkan dirimu kepadanya. Wa afdil, afdil, beri keutamaan, beri, beri kepada siapapun yang kamu kehendaki. Takun amirah, kamu pasti akan jadi amirnya, orang yang dimuliakannya. Sebaliknya, wahtaj, mengharaplah, mengharaplah kepada siapa yang kamu kehendaki. Takun asirah, pasti kamu akan jadi budaknya. Semakin besar harapan kepada siapapun juga, pasti semakin jadi budak. Wakadhalika, maka demikian pula kata beliau, tamaknya hamba kepada Tuhannya, harapannya hamba kepada Tuhannya, ini mengharuskan penghambaan kepadanya. Dan berpalingnya hati dari meminta kepada Allah, dari mengharap kepada Allah, ini mengharuskan berpalingnya hati dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka-mereka yang justru mengharap kepada makhluk, tidak mengharap lagi kepada penciptanya. Ini penghambaannya betul-betul lebih hancur lagi. Jadi cermati ya, tiga ini, tiga kelompok. Hamba yang harapannya, permintaannya, tamaknya hanya kepada Allah. Ini jadi hamba Allah. Tetapi kapan harapan hamba kepada makhluk, ini akan jadi hambanya makhluk. Yang ketiga, lebih mengerikan lagi. Sudah harapannya kepada makhluk, tidak lagi harapan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Di mana hatinya betul-betul bersandar kepadanya. Coba perhatikan. Ini penghambaan kepada makhluk. Qalbuhu mu'tamidan, di mana hatinya betul-betul bersandar. Beliau sekarang kalau tadi disebutkan berapa? Kepemimpinan, apa? Harta, kedudukan, suara, bentuk, gambar. Sekarang beliau lihat di mana hati bersandar kepada riasatihi, kepemimpinannya, wa junudihi, kepada tentaranya, wa atba'ihi, kepada pengikutnya, wa mamalikihi, kepada budak-budaknya, bawahan-bawahannya, atau hatinya terikat kepada ahlihi, istrinya, keluarganya, anak-anaknya, wa asdiqaihi, teman-temannya, atau amwalihi, harta-hartanya, wa dhakhairihi, hal-hal yang dia miliki, perbendaharaan, pabrik, usaha dan semacamnya. Hati-hati. Atau hatinya terikat kepada, bergantung kepada sadatihi, pemimpinnya, orang-orang yang dia muliakan, sayyid-sayyidnya, pemimpin-pemimpinnya, kubaraihi, pembesar-pembesarnya. Seperti apa? Malikihi, rajanya, penguasa dia. Malikihi, pemilik dia, tuannya. Wa malikihi, raja dia. Syaikhihi, perhatikan, syaikhnya. Wa makhdumi, orang yang dia layani. Misalnya dia sebagai budak, dia sebagai pembantu, ada yang, ada tuannya, makhdumi, dan lain-lainnya, yang mana mereka ini mati dan pasti akan mati. Kenapa Syekh ungkap ini? Sehubungan dengan ketergantungan hati. Coba lihat, Syekh mencontohkan kemudian mengakhiri dengan apa? Yang mana semuanya qadamata au yamut, telah mati dan akan mati. Kenapa? Untuk memahamkan kepada kita kalimat selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah akan mati. Ini masuk akal. Ini sejalan dengan fitrah. Ini sesuai dengan agama kita. Ketika bertawakal kepada yang maha hidup, yang segala kehidupan dengan segala unsurnya hanya milik dia, tidak mungkin datang dari selainnya. Dan ditambah lagi la yamut, betul-betul tidak akan mati. Jangankan mati, saudara kematian pun tidak ada. Ngantuk, pendahulannya pun tidak ada. Saudara kematian tidur, pendahulannya pun tidak, ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala wala naum. Wasabbih bihamdi, sucikan dia dengan terus memujinya. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, cukuplah dia terhadap dosa-dosa hambanya sebagai khabira, yang betul-betul mengetahui keadaan hambanya. Al-ikhwah rahimakumullah, ini lebih luas lagi beliau ungkap. Kalau kita lihat caranya beliau memahamkan, iya, beliau ungkap global dulu, ketergantungan hati kepada makhluk, iya, kepada selain Allah. Kemudian beliau urai, selain Allah itu siapa? Beliau sebutkan dua. Kemudian selanjutnya, beliau sebutkan tiga. Kemudian selanjutnya, ini lebih banyak lagi. Nanti di belakang, beliau kasih kesimpulannya. Nanti sebentar, akan datang kesimpulannya. Akan datang kesimpulannya. Al-ikhwah rahimahumullah. Hanya dari apa yang beliau contohkan, coba lihat. Hati bergantung kepada kepemimpinan. Bisa dipahami itu? Bergantung sama kepemimpinan. Ayo. Hatinya sama kepemimpinan, kekuasaannya. Bisa dipahami ini? Adanya ketergantungan hati terhadap perkara ini. Ayo. Bisa dipahami? Ayo, jangan pusing-pusing, kembali kepada asal pembahasan. Ayo, kapan jadi hamba? In u'tiya radiya. Ayo, terlalu gampang memahami kalau kita punya ilmu itu. Ilmu yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia yang paling berilmu terhadap hakikat penghambaan. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Jika dia diberi, dia ridha. Jika tidak, marah. Lihat orang yang hatinya terikat dengan kepemimpinan ini. Kalau dapat, ridhanya karena ini. Kalau tidak dapat, karena ini juga. Kalau tidak sempat mengamuk, maka dia apa? Akan mengamuk di rumah sakit. Ngamuk dia, dia hantam. Obat ini, penenang ini, penenang ini. Kalau semua obat penenang tidak bisa menenangkannya, tinggal satu, dia minum Baikon. Sudah, lebih baik mati. Antum tahu ikhwah, ada kondisi seperti itu. Kondisi orang yang sudah diperbudak oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang melahirkan kegelisahan yang sangat mengerikan sampai kematian bagaimanapun pedihnya lebih baik daripada berketerusan dalam penderitaan itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Junudi, tentaranya. Hatinya terikat sama tentaranya. Atba'i, pengikutnya. Mamaliki, budak-budaknya yang dia miliki, bawahannya. Bisa? Bisa dipahami ini? Dia jadi budak. Dia pemilik ini. Dia pemimpin pasukan. Dia pemimpin dan di bawahnya anggotanya, pengikutnya. Dia pemilik, di bawahnya hanyalah miliknya. Dia tuan, di bawahnya hanyalah budak-budaknya atau pelayan-pelayan. Tapi ternyata budaknya. Dari mana kita memahami? Kalau diberi, kalau si pengikut memuji dia, senangnya pujian pengikutnya. Kalau tapi si pengikutnya tidak memuji dia, marah dia. Walaupun mungkin dia tidak dipuji karena salah, tapi marah. Marahnya dia, marah bencinya karena tidak diikuti. Diikuti dan tidak diikuti. Ini perkara. Ini menjadi titik pembahasan. Kalau sudah seperti ini, ikhwah, maka pengikut jadi Tuhan sudah. Syekh akan jelaskan lebih dalam lagi dalam beberapa lembar ke depan tentang perkara ini. Ahli, istri. Sahabat-sahabat, semuanya bisa menjadi perkara-perkara yang potensi hati tergantung, terikat padanya, yang dengannya lahir penghambaan kepadanya, harta dan perbendaharaan harta kita, syadat, pemimpin. Ini nampak jelas bawahan terhadap pemimpinnya. Orang-orang yang membesarkan sayyid-sayyid atau pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, raja-raja, syekh-syekh, tuan-tuannya, ini bisa jadi budaknya. Ketika apa? Rida dan bencinya karena dia. Semata rida dan bencinya karena dia. Kalau dia yang puji, alhamdulillah. Luar biasa. Kalau dia yang marah sama dia, aduh sakitnya luar biasa. Lihat ikhwah. Ayo, ilmu yang sebelumnya. Ucapan A'rab. A'rab. Ketika melihat akhlaknya Nabi, akhirnya dia bilang, ya Muhammad, inna dammi, inna badhi zain, wa inna dammi syain. Wahai Muhammad, pujianku, kalau saya yang puji, maka pasti bagus. Kalau sudah saya yang puji. Tapi kalau saya yang celah, pasti celaka. Arab ini bilang, memuji dirinya. Berarti dia tahu Arab ini posisinya mungkin sebagai pemimpin kaumnya. Yang selalu memposisikan diri seperti ini. Apa kata Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita ubudiyah yang sangat hebat. Dzakallah. Yang itu adalah Allah. Yang tadi itu hanya Allah. Jangan pernah ada manusia yang kita dudukkan seperti ini. Jangan ada pernah manusia yang kita dudukkan seperti ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Kalau dia memuji, pujiannya pasti memperindah dan menjamin. Kalau dia mencela, celaannya pasti mencelakakan. Ini ilmu besar dalam niat mengharap hanya kepada Allah. Pujian Allah, harapan. Bukan manusia, bukan pujian manusia. Ridha Allah, bukan ridha manusia. Yang kita takuti hanya celaan Allah Subhanahu wa taala, bukan celaan manusia. Al-ikhwah rahimakumullah. Hati-hatilah menjadikan manusia sama dengan Allah dalam posisi ini. Pujian dan celaan. Hati-hati. menjadikan manusia sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dua perkara ini. Apalagi memposisikan diri kita seperti itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Syekh memberi ilmu besar supaya hati kita tidak terikat, tergantung terhadap semua ini. Dalam kalimat singkat, wa ghairihim dan lain-lainnya mimman huwa qadamata aw yamut, dan lain-lainnya dari mereka-mereka yang telah meninggal atau akan meninggal. Ada yang syekhnya sudah meninggal, gurunya sudah meninggal, tetapi hatinya tetap mengharap kuburannya didatangi. Atau yang akan meninggal. Kenapa syekh mengungkap perkara ini? Ini kalimat kadang kalau orang tidak paham ini, kenapa harus ada kalimat ini? Selesai, dicontohkan saja, selesai. Tidak. Masalahnya adalah rahasia. Ketika Allah memerintah kita bertawakal, kenapa sifat maha hidup yang Allah ungkap? Yang ditegaskan dengan kalimat penafian, la yamut, tidak akan meninggal. Wa tawakkal 'alal hayy, bertawakkallah engkau, bersandarlah engkau, mengharaplah engkau hanya kepadanya, tidak kepada selainnya, dalam segala hajat dan keperluanmu. Yang kamu inginkan supaya kamu dapatkan, atau yang kamu inginkan supaya kamu selamat darinya. Bertawakkallah engkau, alal hayyi, kepada yang maha hidup. Ditegaskan, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Kenapa? Sebab itulah tawakal yang masuk akal. Masuk akal? Pantaskah kita bersandar dan yang mau mati? Bodoh-bodoh. Iya. Kebodohan besar. Harus bersandar kepada yang memiliki kehidupan. Dengan segala unsur kehidupan. Apa unsur kehidupan? Aman. Iya. Unsur hidup apa? Aman. Nikmat. Tenang. Tertuntun. Iya. Unsur kematian apa? Tidak aman, gelisah, khawatir, sedih. Orang yang seperti ini walaupun masih hidup, kadang-kadang orang hidup, ada orang hidup, hidup di rumah yang sangat luar biasa besarnya, makanan lengkap, pelayannya luar biasa, tetapi hatinya penuh dengan ketakutan. Yang seperti ini tidak merasakan nikmat sedikit pun juga, seperti orang mati. Kehidupan dengan segala unsurnya hanyalah milik Al-Hayy. Tidak akan diberi kepada. Tidak akan pernah ada yang bisa memberi kecuali hanya pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yamut, yang betul-betul tidak akan pernah mati. Bertawakallah hanya kepada Dia yang tidak pernah akan mati. Ini sangat penting, ikhwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan kita akan hal ini saat Nabi meninggal. Coba lihat ilmu ini. Dan jangan dibilang Abu Bakar di sini merendahkan derajatnya Nabi. Banyak orang salah sangka. Lihat ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, bagaimana keadaan umat? Tergoncang. Sampai Umar bagaimana keadaannya? Siapa yang bilang Nabi meninggal? Umar radhiyallahu anhu mengancamnya. Abu Bakar datang dari luar kota, mendengar Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, langsung masuk ke dalam. Mendekati jasad Nabi, menciumnya. Setelah itu beliau keluar. Beliau berbicara memuji Allah, bertahmid memuji Allah. Umar mulai tenang. Setelah Abu Bakar mulai berbicara, Umar mulai tenang, diam. Tapi belum mau berdiri, belum mau duduk. Di saat itu Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup, tidak akan pernah wafat. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sungguh engkau ya Muhammad akan mati dan mereka pun semuanya akan mati. Beliau baca juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain kecuali hanyalah rasul, apakah ketika dia mati atau terbunuh kalian berbalik ke belakang. Umar radhiyallahu anhu hafal juga ayat ini. Tapi seperti baru mengetahuinya, langsung roboh. Harus menerima, harus menerima. Sebab ayat telah berbicara. Kenapa? Abu Bakar mengungkap hidup dan mati dalam perkara ini. Sebab ini perkara paling mendasar dalam penghambaan. Paling mendasar dalam penghambaan. Keyakinan bahwa Allah Al-Hayyu. Apalagi dalam inti penghambaan. Tawakal. Harapan. Permintaan. Belum paham? Saya ungkap satu lagi. Apa ayat teragung dalam Quran? Ayat teragung dalam Quran. Ayat kursi. Kenapa menjadi ayat teragung? Sebab ayat ma'rifatullah terdahsyat. Terhebat. Paling luar biasa. Ayat dalam mengenal Allah yang paling luar biasa. Coba lihat bunyi ayatnya. Allah adalah. Gitu. Ma'rifatullah langsung mengenal. Awal ayatnya langsung. Allah itu siapa? Allah adalah. La ilaha illa huwa. Mubtada khabar. Allah adalah. Lihat ilmu pertama tentang Allah. La ilaha illa huwa. Tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya dia. Ini tauhid. Di sini penghambaan. Terus ilmu apa yang pertama? Yang mengantar kita untuk menerima la ilaha illallah ini. Untuk mewujudkan penghambaan ini. Al-Hayyuh. La ilaha illahuwa. Al-Hayyuh. Dia itu Al-Hayyuh. Yang maha hidup. Dengan kesempurnaan hidup yang tiada bandingannya. Yang segala kehidupan hanya datang darinya. Dengan segala unsur kehidupan. Al-Qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Al-Ikhwah rahimakumullah. Beliau ungkap di sini. Semuanya pasti mati. Kalau begitu, tidak berhak untuk disembah. Semuanya pasti mati. Kalau begitu, untuk apa harapan kepadanya? Sementara dia juga perlu kepada yang hidup. Hajat kita jamaah, tidak boleh tidak. Harus hanya kepada dia yang maha hidup. La ilaha illallah. Beliau tegaskan lebih jauh. Semua orang yang menggantungkan hatinya kepada makhluk. Dalam bentuk apa menggantungkan hati? Kalau tadi banyak-banyak disinggung dalam bentuk apa? Ayo. Harapan. Permintaan, iya. Sekarang diurai lebih dalam, lebih luas lagi. Semua yang menggantungkan hatinya kepada makhluk. Dalam bentuk. Supaya menolongnya. Supaya memberinya rezeki. Gaji. Saya urai sedikit gaji. Saya banyak penghambaan makhluk di sini. Sampai-sampai kalau sudah jadi PNS. Sudah hidup itu. Kalau belum jadi PNS. Sehingga kalau datang melamar. PNS dengan tidak PNS itu beda. La ilaha illallah. Ketergantungan siapapun yang menggantungkan hatinya kepada makhluk dalam bentuk menolongnya, memberinya rezeki, apalagi ayyahdu, memberinya hidayah, petunjuk, maka pasti hatinya akan tunduk kepada mereka. Dan jadilah dia berada dalam penghambaan kepada mereka sesuai dengan kadar ikatan itu. Walaupun zahirnya yang nampak dia amirnya mereka sebagai penguasa misalnya. Dia mudabbirnya pendaturnya misalnya. Dia musarrifnya menuntun mereka. Dia sebagai penguasanya, dia sebagai tuannya, dia sebagai syekhnya misalnya. Dia sebagai pemimpinnya misalnya. Dia sebagai rajanya. Dia sebagai presidennya. Dia sebagai gubernurnya. Dia sebagai tuannya. Dia sebagai pemimpin. Tetapi hakikatnya dia telah menjadi budaknya. Soal apa? Hatinya sudah digantungkan sama bawahannya. Tolong saya. Kalau tidak saya benci dan ingat. benci dan ridanya ketika ditolong. Iya kan? Kalau ditusuk, hai, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ditusuk, marah. Benci dan ridanya sama. Walaupun dia sebagai pemimpin, dia hakikatnya adalah budak orang yang diharapkan pertolongannya. Kata beliau, al-aqil, orang yang berakal, yanzur ila al-haqa'iq la ila adh-dhawahir. Orang yang berakal memandang kepada hakikat masalah, bukan hanya sekedar apa yang nampak. Sebab hakikat masalah apa? Hatinya sudah terikat kepada bawahnya. Kalau hati terikat kepada sesuatu, berarti dia budaknya sesuatu itu. Ta'isa abduddi dinar. Jadi banyak pemimpin sebenarnya budaknya bawahannya. Banyak syekh sebenarnya budaknya budak dari muridnya. Banyak tuan pemimpin sebenarnya budak dari budak dari budak-budaknya dia. Beliau urai lagi tapi dalam bentuk lain. Sekarang wanita. Lihat Syekh rahimahullahu taala dalam mengungkap sebenarnya uraiannya sama tapi berkembang. Memasukkan inti-inti perkara. Contoh-contoh yang berbeda. Farrajul, seorang lelaki ketika hatinya terikat kepada seorang wanita, walaupun wanita itu mubah bagi dia. Wanita mubah seperti apa? Istri. Kalau hati sudah terikat kepadanya, maka jadilah hatinya asirallaha. Hatinya tertawan. Ditawan oleh wanita itu. Tertawan oleh apa? Tahakkum fi. Wanita ini yang menghukumi dia. Tatasarruf. Berbuat sesuai dengan keinginan wanita. Istrinya mau begini. Ya. Kalau tidak, kalau marah istri. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Akhirnya mati di tengah lautan. Kalau sudah seperti ini, kata beliau, dia zahirnya adalah pemimpinnya wanita, suaminya. Dia pemiliknya, dia suaminya. Tetapi hakikatnya dia adalah tawanan wanita, budak wanita. Lebih khusus lagi ketika wanita ini melahirkan kefakiran kepadanya. Ishq, kalimat ishq, kerinduan mendalam. Kalau dia tidak ingat si dia, sudah gelisah. Gelisah kalau tidak ingat si dia. Sesulit apapun pekerjaannya di kantor, begitu sudah lihat fotonya dia, tenang kembali. Ini istri ya, perhatikan, ini istri. Yang Syekh langsung contohkan yang mubah, sudah bisa menjadi hamba. Dalam arti Syekh jelaskan lebih rinci lagi, annahu la ya'tadu anha bi ghairiha. Dalam arti dia betul-betul tidak bisa mengganti yang lainnya. Tidak bisa betul. Sehidup semati harus hanya dia saja pendamping saya. Yang ada di dalam hatiku hanya dia. Ini kalimat dusta yang paling besar. Maka ketika ini kata beliau, si wanita yang menjadi penghukum dia seperti seorang sayyid, seorang penguasa yang memberi hukum kepada budaknya, orang yang dikuasainya, yang mana dia tidak bisa lepas darinya. Bahkan lebih mengerikan lagi ketidaklepasannya, Iya, beda ya. Budak, betul-betul budak. Dikuasai sama Tuhan, sama tuannya. Iya, tuannya ini betul-betul sangat sangar. Bengis, zalim. Kalau dia perintah itu harus taat. Kalau tidak, pasti dapat hukuman. Di mana keadaan budak yang seperti ini? Betul-betul tertawan. Kesana, diawasi. Semua gerak-geraknya harus ditahu oleh tuannya. Tidak boleh tidak. Kapan ada salah sedikit, dapat hukuman. Ini budak yang betul-betul apa? Tertawan oleh tuannya. Kata Syekh, tertawannya budak ini kecil jika dibandingkan dengan tertawannya hati terhadap wanita dan yang semisalnya selain Allah. Karena kata beliau, tertawannya hati itu lebih besar daripada tertawannya badan. Terhambakannya hati lebih besar daripada terhambakannya badan. Karena lebih jauh, siapa yang badannya terhambakan? Ini orang betul-betul budak, badannya terhambakan, betul-betul budak, betul-betul ditawan. Tetapi selama hatinya tenang, tidak mau terikat oleh tuannya. Walaupun dia tunduk di sana kemari sebab dia tawanan, tidak bisa lari. Tetapi hatinya lepas dari semua ikatan itu. Maka yang seperti ini masih memungkinkan untuk selamat. Adapun ketika hati, yang mana hati adalah penguasa badan, sudah menjadi budak, sudah tertawan, mutayyaman, mutatayyaman li ghairillah. Betul-betul tunduk cinta betul dengan kecintaan yang melahirkan ketundukan kepada selain Allah. Maka kata beliau, inilah hakikat kerendahan. Inilah perbudakan murni. Inilah tawanan yang betul-betul murni sebagai tawanan. Inilah penghambaan yang betul-betul rendah. Karena tertawannya hati. Penghambaan hati dan tertawannya hati. Inilah sebenarnya merupakan ukuran lahirnya pahala atau siksaan. Ini uraian lain. Supaya orang paham hakikat penghambaan itu di mana. Penghambaan hati. Coba lihat. Seorang muslim, kalau jadi tawanan musuh, orang kafir menahan seorang muslim, atau seorang muslim jadi budak seorang fajir tanpa hak. Dia jadi tawanan orang kafir, dia jadi budaknya orang fajir. Nabi Yusuf jadi budaknya orang Yahudi? Nabi Sulaiman jadi budaknya orang Yahudi? Sulaiman. Sahabat Salman Al-Farisi jadi budaknya orang Yahudi? Iya. Belasan budak berpindah-pindah. Dari belasan tuan. Jadi budaknya. Semua itu tidak membahayakannya. Sebab kapan? Ketika dia tegak di atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan padanya berupa kewajiban. Maksudnya kalau betul-betul dia budak. Budak ada aturannya. Tidak boleh lari dari tuannya. Lakukan. Kalau budaknya baik, tetap. Orang yang melakukan tugasnya dia sebagai budak ini mendapatkan pahala. Justru jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Merdeka padahal dia budak. Kenapa? Hatinya tidak terikat kepada tuannya. Sebab siapa yang diperhambakan dengan cara hak? Siapa yang diperhambakan dengan cara hak? Dia memenuhi haknya Allah. Dia memenuhi hak tuan-tuannya. Maka baginya dua pahala. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini. Kalau seandainya dia sebagai budak dan dipaksa untuk berbicara, mengungkap kekafiran, karena dipaksa dia akhirnya dia berbicara, tetapi ketika hatinya tetap tenang dalam keimanan, itu pun tidak membahayakan dia. Ini kondisi-kondisi orang betul-betul budak, betul-betul budak sampai dalam bentuk dipaksa untuk kafir. Sampai akhirnya terungkap ucapan kekafiran itu karena paksaan. Ternyata apa? Tetap selamat dari kekafiran. Selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Sebab apa? Hakikatnya, qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap tenang di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang hatinya terhambakan kepada selain Allah. sehingga menjadi hamba selain Allah, maka yang seperti ini sangat membahayakan dia, walaupun zahirnya dia adalah penguasa manusia. Jadi kemerdekaan itu, kebebasan itu adalah kebebasan hati. Penghambaan itu adalah penghambaan hati. Sebagaimana kecukupan itu adalah kecukupan hati dan jiwa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, innamal ghina ghina an-nafs." Bukan orang yang kaya yang banyak harta bendanya. Sungguh yang kaya tidak lain yang kaya kecuali hanyalah yang memiliki ghina an-nafs, kekayaan hati, kecukupan hati. Ini yang paling kaya, yang hatinya bebas dari ikatan manapun juga. Ini orang yang paling kaya. Kata beliau, wa hadza la amrulllah, beliau sumpah, dan ini demi Allah. Ini demi Allah sudah merupakan perbudakan penghambaan kepada selain Allah. Ketika hatinya terhambakan kepada suratun mubahah, ini bentuk yang mubah. Ini bisa penekanan sebelumnya wanita yang mubah tadi, iya. Tetapi sekarang beliau ungkap dalam bentuk surah. Berarti apa? Bisa juga mengarah kepada contoh baru lagi. Jadi sesuatu yang mubah boleh, tetap dia bisa jadi budak, bisa jadi tuhannya. Terus gimana lagi kata beliau? Wa amma man ista'abada qalbahu suratun muharramah. Adapun kata beliau yang hatinya terhambakan kepada bentuk yang diharamkan, gambar yang haram. Apakah dia wanita atau sabi, anak-anak? Boleh sebutkan dua sebab penyakit sehubungan dengan syahwat, dua. Yang sesama jenis, dan yang berlawanan jenis. Hatinya terikat kepada yang haram ini. Maka yang ini kata beliau, azabnya adalah azab yang tidak bisa didekati oleh azab manapun juga. Ini adalah manusia yang paling keras siksaannya dan paling sedikit nilai pahalanya. Sebab al-ashiq, ungkapan dari ungkapan-ungkapan cinta yang bermakna kerinduan, cinta mendalam, rindu. Al-ashiq, orang yang rindu terhadap gambar surah, maka hatinya akan terus terikat dengannya, terhambakan dengannya, sehingga terkumpul di dalam dirinya berbagai jenis kejahatan. Dan berbagai kerusakan yang tidak ada yang bisa mengumpulnya kecuali Rabbul Ibad. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Rabbul Ibad, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini ikhwah, ketergantungan hati kepada wanita, kepada gambar tokoh-tokoh yang kita besarkan, yang selalu kita ingin rindukan. Misalnya musisi ini. Lihat penggemar-penggemarnya, lihat kegilaannya sangat nampak. Atau penggemar bola, bulu tangkis juga, pokoknya penggemar apapun gambarnya. Mobil, mungkin tidak ada orangnya di situ, tetapi mobilnya, siapa kalau mobil? Rossi, motor itu ya. Gambar motor, ini motornya Rossi ketika dia menang di Jepang misalnya. Motor ini luar biasa, ini motor. Dilihat tempat duduknya. Remnya kekuat, gasnya. Ada bentuk seperti itu? Makanya laris itu poster-poster. Ada orang kekayaannya sampai miliaran khusus usaha poster-poster ini. Jalur usaha itu semuanya jalur apa? Syahwat. Mana kecenderungan manusia? Siapa yang tahu melihat jalur syahwat, mana kecenderungan manusia, dia bisa melihat 1001 usaha. Pasti orang tertarik ke situ. Hanya ada yang haram, ada yang mubah. Pembahasan kita, halal, haram, bisa jadi hamba semuanya. Ini pembahasan ini halal haram semuanya bisa jadi hamba, dan kalau sudah jadi hamba masuk ke dalam kesyirikan sesuai dengan kadarnya. Sekecil-kecil syirik jamaah tetap lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Ukurannya sekali lagi ridanya kepada hal itu, bencinya karena hal itu. Yang seperti ini kata beliau, walaupun selamat dari perbuatan keji, selamat dia, tidak sampai berzina dengan wanita itu. Walaupun selamat dari perbuatan keji yang sangat menjijikkan itu, tidak sampai melakukan hubungan liwat dengan lelaki itu. Tetapi berketerusannya hati terikat dengannya, maka ini lebih mengerikan. Mereka kata beliau, mereka orang-orang yang seperti ini sampai diserupakan dengan apa? Orang-orang mabuk, orang-orang gila. Sebagaimana kata penyair, sukrani sukru hawan wa sukru mudamatin wa mata ifaqatu man bihi sukrani. Ada dua jenis mabuk. Sukran, dua jenis mabuk. Mabuk pertama, sukru hawan. Mabuk hawan. Ini dia yang kita bahas. Kecenderungan hatinya terhadap wanita, terhadap gambar, ini mabuk. Ini orang mabuk ini. Terus mabuk kedua, sukru mudamah. Mabuknya mudamah, minuman. Tuak. Wa mata ifaqatu man bihi sukra. Kapan bangunnya, sadarnya orang yang sementara mabuk ini? Ini dicontohkan sebagai orang mabuk, sebagai orang gila. Iya, penyair mengatakan, wa qalu juninta biman tahwa faqultu lahum al-ishqu a'zamu mimma bil majanin al-ishqu la yafiqu ad-dahra sahibu wa innama yusra'u al-majnunu fil hini. Qalu, mereka berkata, kamu telah gila terhadap orang yang hawa nafsumu, kecenderungan jiwamu sudah ke sana. Kamu sudah dianggap gila itu. Tetapi saya menjawab mereka, kerinduan lebih besar. Si gila langsung mengungkap sendiri. Oh salah. Kecintaan ini lebih dahsyat dari apa yang ada pada orang gila. Mengaku sendiri. Sebab apa? Kecintaan, kerinduan ini sepanjang masa pemiliknya tidak pernah sadar. Orang yang gila, saat datang kegilaannya gila. Iya, ketika sadar, sadar. Ada masa sadar. Demikian pula orang yang mabuk. Iya, saat mabuk, oh luar biasa. Jadi pendekar nomor satu. Tiang listrik pun dihantam. Tapi begitu disiram, sadar. Tapi orang yang terkena mabuk yang satu ini, terhadap gambar wanita, gambar toko yang dibesarkan, gambar yang merupakan kecenderungan syahwat. Ayah ikhwah. Beliau menegaskan lebih dalam lagi, sebesar-besar sebab, sebesar-besar sebab bencana ini adalah i'radul qalbi anillah, berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya kenapa ada penghambaan ini. Kemudian beliau memberi ilmu yang sangat dahsyat. Karena sungguh hati, kapan merasakan manisnya penghambaan kepada Allah, manisnya keikhlasan hanya kepada Allah, maka di sana tidak ada sesuatu pun selamanya yang akan lebih manis, lebih lezat, lebih baik, lebih nikmat dari hal itu. Di kalimat selanjutnya, di garis bawah ini, ini kaidah besar. Untuk selamat dari ikatan-ikatan tadi, mau selamat dari ikatan-ikatan tadi, yang walaupun bagaimana hebatnya dalam mengikat, masih ada jalan keluar. Ini dua jalan keluar yang boleh ungkap di sini. Al-insan la yatruku mahbuban illa bimahbubin akhar yakunu ahabba ilaihi minhu au khaufan min makruh. Seseorang tidak akan pernah meninggalkan yang dia cintai sudah. Kalau ketergantungannya, keterikatannya kepada sesuatu yang sudah dicintai, ini selamanya tidak akan bisa ditinggalkan. Kecuali hanya dengan apa? Dengan sesuatu yang dia cintai yang lebih hebat. Atau yang kedua, sesuatu yang dia takuti, yang mengalahkan cinta itu. Hebatnya ikhwah, pada Allah semuanya ini ada secara sempurna. Pada Allah ini semuanya ada. Ini dua ini. Kalau kita cintai Allah, ikhlas kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu tidak ada yang mengalahkan nikmatnya. Takut kepada Allah, tidak ada yang mengalahkan dahsyatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beri berita kepada hamba-hambaku, khusus untuk hamba-hamba Allah, supaya dapat kekuatan besar ini. Apa itu? Ilmu bahwa sungguh saya maha memberi ampunan, lagi maha merahmati. Lahir harapan, lahir cinta. Ini ikatan tiada tandingannya yang mampu menghancurkan semua ikatan cinta manapun. Dan beritahu mereka bahwa azabku adalah azab yang paling pedih. Ini lahir penghambaan takut yang akan menggugurkan ikatan cinta manapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, cinta yang rusak tidaklah akan terpalingkan, tidaklah akan disingkirkan, kecuali hanya dengan cinta yang benar atau dengan takut dari bahaya yang akan menimpa. Ini penegasan dari kaidah tadi. Beliau urai lebih dalam lagi ini. Sebab ini termasuk ilmu yang sangat mendasar dalam penghambaan. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءِ وَالْفَحْشَىٰ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Demikianlah kami palingkan dia. Nasri, palingkan, selamatkan dia, Nabi Yusuf, dari السُّوءِ, sesuatu yang jelek, والفحشاء, kekejian. Apa sebabnya? إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Jadi kata beliau, Allah memalingkan hambanya. Dari kisah Nabi Yusuf, beliau urai pembahasan meluas. Bukan hanya Nabi Yusuf, semua yang bisa mengambil sifat hamba dan keikhlasan ini. Jadi Allah memalingkan dari hambanya apapun yang su'u. Perhatikan definisi su' di sini. Apapun yang mencelakakan. Yang bisa menyakiti, yang merupakan su' kejelekan bagi hamba. Berupa apa? Al-mail ila suwar wa ta'alluqi biha. Allah memalingkan hamba dari as-su'. Apa itu? Kecenderungan kepada gambar dan keterikatan hati kepadanya. Kemudian al-fahsya, kekejian. Kekejian, paham ya? Fahsya dari kata fush, sesuatu yang dilihat menjijikkan. Dia bisa berupa minuman. Lihat kalau pecandu narkoba sampai mengiris tangannya, menjilat darahnya. Ini fush, menjijikkan. Zina, menjijikkan. Ini fahsya semuanya. Nabi Yusuf diselamatkan dari as-su, ketergantungan melalui gambar. Sebab apa? Penampakan wanita. Ini tidak sembarang ya. Apalagi dalam kondisi saat itu, ketika itu disebutkan Nabi Yusuf, ada juga ikatan. Bagaimana tidak? Ini wanita berapa lama bersama Nabi Yusuf? Berapa lama? berpuluh tahun bersama Nabi Yusuf. Dan ini wanita sangat cantik. Ditambah lagi, setelah selamat dari satu wanita ini, wanita-wanita lain juga mau. Sampai bersepakat ingin mencelakakan Nabi Yusuf. Siapa lihat? Ini asuk. Wal fahsya. Kekejiannya. Nabi Yusuf selamat dari semua itu. Disepalingkan oleh Allah dari semua itu. Bi ikhlasihi lillah. Karena keikhlasannya kepada Allah. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami. Yang diberi keikhlasan. Kenapa ikhwah? Keikhlasan itu nikmat. Keikhlasan kepada Allah adalah kecintaan kepada Allah. Ini lebih hebat. Mampu menggugurkan cinta-cinta ikatan-ikatan yang lainnya. Karena itulah. Sebelum hamba merasakan manisnya penghambaan kepada Allah, keikhlasan kepadanya, maka jiwanya bisa menguasai dia dalam mengikuti hawa nafsunya. Tetapi ketika dia mampu merasakan manisnya ikhlas semakin kuat di dalam hatinya, maka pasti pasti ketika semakin kuat keikhlasan dalam hatinya, maka pasti hawa nafsu ini akan segera sirna dari dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Perhatikan ini ayat. Kita kenal dan terulang, tetapi banyak yang tidak mengerti ayat ini lebih dalam, apalagi kalimat wa la dzikrullahi akbar. Saya termasuk juga sebelumnya. Salah memahami ini ayat ini, apalagi wa la dzikrullahi akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh salat mencegah dari al-fahsya wal munkar, kekejian dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah lebih hebat, lebih besar." Lihat kata beliau, karena salat di dalamnya terdapat dua manfaat. Dua manfaat salat. Yang pertama, terangkatnya al-makruh yang dibenci, yaitu al-fahsya wal munkar. Manfaat yang kedua, terwujudnya apa yang kita cintai, yang kita sukai. Itu apa? Zikrullah. Zikrullah. Terwujudnya al-mahbub, apa yang dicintai ini, yaitu mengingat Allah, ini lebih besar daripada terangkatnya, selamatnya hamba dari al-makruh yang dibenci. Karena zikrullah, mengingat Allah, cinta kepadanya, mengharap kepadanya, adalah ibadah kepada Allah. Sementara ibadah hati kepada Allah, ini maksudatun lidati. Memang dia yang menjadi tujuan utama. Adapun terselamatkannya hamba dari kejahatan, dari kejelekan, dari al-fahsya wal munkar, ini dimaksudkan li ghairi. Dimaksudkan karena maksud yang lainnya. Baik. Apa maksud pembahasan ini? Tapi sebelumnya coba lihat ayat ini, inna salata tanha anil fasya'il munkar. Sudah jelas dua? Sudah jelas maksudnya? Maksudnya dua. Bahwa salat apa? Salat mempunyai dua manfaat besar. Manfaat pertama apa? Daf'ul madar, selamat dari bahaya. Apa? Tanha anil fasya'i wal munkar. Manfaat kedua, kita peroleh sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai. Apa itu? Dzikrullah. Dan ini lebih besar. Allah bilang apa? Wala dzikrullahi akbar. Dan dzikrullah itu lebih besar. Di saat kita sholat, Allahu akbar. Kalau benar sholat kita, ini mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ada yang didapat dari sholat yang lebih hebat dari itu. Semakin cinta kepada Allah, semakin mengharap kepada Allah, semakin luar biasa. Jelas? Bahkan ini yang menjadi maksud utama. Terhindarnya kita dari perbuatan keji dan mungkar, ini apa? maksud yang kita inginkan, tetapi bukan tujuan utama. Dia adalah maksud untuk maksud yang sebenarnya. Kita inginkan diri kita selamat dari perbuatan keji dan mungkar supaya apa? Supaya dengan selamatnya kita dari perbuatan keji dan mungkar, kita bisa selamat. Yang dengan selamat ini kita apa? Kita bisa semakin mantap dalam beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi maksud utama. Artinya dalam pembahasan kita, dengan solat, jangankan tersingkirnya ini, jangankan tersingkirnya ikatan-ikatan jahat itu, jangankan itu, yang lebih hebat dari itu kita peroleh dalam solat. Kalau solat seperti ini, apalagi kalau kita ungkap pembahasannya lebih dahsyat, yang seluruhnya kembali kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan. Dari sini jelas ikhwah, penghambaan kepada Allah, keikhlasan hanya kepadanya, ini apa? Mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mampu menyelamatkan dari apa? Ikatan-ikatan salah tadi. Bisa? Sebab tanha anil fahsya'i wal mungkar. Fahsya apa? Kekejiannya, zina, mungkar, gambar-gambarnya dan semacamnya. Kita mampu. Tetapi ingat, salat lebih dahsyat dari itu. Keikhlasan lebih dahsyat dari itu. Kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dari itu. Wala dzikrullahi akbar. Kecintaan kepada Allah lahir dengannya. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Selesai uraian ini. Besok sehabis salat subuh kita lanjutkan uraian selanjutnya. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.